tafsir seperti banyak. Diperlihatkan umat atau diperlihatkan surga, diperlihatkan neraka dan seterusnya. Ini salah satu di antara keutamaan beliau dan mukjizat bagi beliau. Kedua, bayanu fadlillahi ta'ala 'ala nabihi sallallahu alaihi wasallam bi anna ummatahu aktsarul umam. Hadis ini pun menjelaskan karunia Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahwa umat Nabi SAW itu merupakan umat yang terbanyak. Dan dengan banyaknya umat inilah beliau kelak di yaumul kiamah akan berbangga-bangga. Makanya beliau memerintahkan umatnya untuk menikahi wanita-wanita yang wadud dan walud. Wadud penyayang, walud itu yang subur, yang beranak banyak. Tazawwajul waludal wadud atau wadudal walud. Fa inni mukasirun bikum umam yaumul kiamah. Menikahlah kalian dengan wanita-wanita yang wadud dan walud, yang pengasih, penyayang, nyahan dan walud, yang banyak melahirkan, yang subur. Karena sesungguhnya aku akan merasa bangga dengan banyaknya kalian dibanding umat-umat yang lainnya. Ketiga, al-haqqu la yu'rafu bil kasrah wa 'adadil asabi al marfu'ah id anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya'ti yawmal qiyamah anna an-nabiyya ya'ti yawmal qiyamah wa ma'ahu ar-rajulan wa ya'ti an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu ar-rajulul wahid wa ya'ti an-nabiyyu wahda wa minhu yatabayyanu anna sidqad da'iyah la yu'rafu bi kasrati atba'ihi wa asyiyaihi. Ketiga, dari hadis tadi pun kita tahu bahwa kebenaran itu tidak ditentukan oleh banyaknya pengikut. Jadi banyak sedikitnya pengikut itu bukan barometer kebenaran, bukan ukuran kebenaran. Oh itu maliatu, menunjukkan benar muridnya sangat banyak, melaut. Tidak begitu. Kalau memang banyaknya pengikut menunjukkan kebenaran, kalau begitu yang benar itu kekafiran. Banyak mana orang kafir dengan orang mukmin? Banyak yang kafir itu. Qalilum ma tashkurun. Sedikit di antara kalian yang beriman, yang bersyukur. Yang banyaknya tidak beriman, tidak bersyukur. Kalau memang banyaknya pengikut merupakan standar kebenaran, maka kalau begitu yang benar itu kebatilan. Yang benar itu kesesatan, yang benar itu kekafiran. Karena yang kafir, yang sesat, yang batil jauh lebih banyak dibandingkan yang benar. Jadi dari hadis ini kita tahu kebenaran tidak ditentukan oleh banyaknya pengikut. Karena hadis ini menjelaskan ada nabi yang pada hari kiamat datang hanya diikuti oleh dua orang. Karena pasti nabi itu benar. Pasti itu. Kalau dua orang pengikutnya berarti penentangnya jauh lebih banyak. Bahkan ada nabi yang hanya diikuti seorang, bahkan ada nabi yang berlenggang kangkung sendirian. Tak ada pengikutnya. Oh, siapa mah dakwahna tilaku meureun salah dakwahna? Tidak begitu. Salah benarnya ukuran dakwah tidak diukur dari pengikut, jumlah pengikut. Dari sini jelaslah bahwa kebenaran seorang dai dalam dakwahnya tidak ditentukan oleh banyaknya pengikut atau golongannya. Sama sekali tidak. Jadi benar salahnya dakwah itu dilihat dari manhaj dakwahnya, materi dakwahnya, cara dakwahnya, dan yang lain-lainnya yang berkaitan dengan. Kalau semua itu sesuai dengan syariat, sesuai dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, maka itulah benar. Sekalipun tidak ada pengikut, bahkan seluruhnya menentang, tapi tetap dianggap benar karena sesuai dengan nas Al-Quran dan As-Sunnah. Sebaliknya, kalau umpamanya pengikutnya melaut, tapi cara dakwahnya salah, mudahana, atau kata orang Sunda mah lolondokan. Tau londok, bunglon, berada di warna hijau dia jadi hijau, di warna merah dia berubah jadi merah, di warna borontok dia jadi borontok, dan seterusnya. Itu salah cara dakwahnya, dan cara dakwah yang seperti itu lebih banyak pengikutnya. Kita adakan dua acara di tempat yang sama, waktu yang sama, atau waktu yang sedikit berbeda. Satu acara pengajian, satu acara dangdut. Kira-kira lebih banyak mana yang nontonnya tuh? Dangdut lebih banyak. Apakah karena banyaknya pengikut dangdut itu menunjukkan dangdut lebih benar daripada ngaji? Tidak sama sekali. Itu faedah yang ketiga. Keempat, ikramullahi li hadhil ummati wa innaha marhumatun haitsu yadkhulu minhum 70 alfan aljannata bighairi hisab. Hadis ini pun menjelaskan betapa Allah memuliakan umat ini, dan umat ini begitu dirahmati Allah karena ada di antara umat Islam tersebut yang akan masuk surga tanpa hisab sejumlah 70 ribu orang. Itu 70 ribu itu yang masuk surga tanpa hisab saja, belum yang masuk surga dengan hisab. Setelah dihisab dia masuk surga. Dan ini pun hadis ini enggak berhenti sampai di sini. Ada lanjutannya nanti, walaupun di dalam Bahjatun Nadzir ini tidak dibahas lanjutannya. Lanjutannya adalah kemudian kata Rasulullah, aku meminta tambahan lagi kepada Allah. Lalu Allah menambah dari setiap satu orang ini ditambah 1000 orang. 70 ribu orang. Setiap satu orang ditambah 1000 orang. 1000 kali 70 ribu. Berapa? 70 juta. Dalam hadis lain, di setiap seorang ditambah 70 ribu orang lagi. 70 ribu kali 70 ribu. Kira-kira 49. Entah miliar, entah triliun. Kalikan aja. Banyak. Itu yang masuk surga tanpa hisab. Belum nanti yang masuk surga dengan hisab. Belum nanti yang masuk surga dengan hisab, dengan azab juga. Apa ada yang masuk surga tapi diazab dulu? Banyak, ada. Jadi dosanya banyak, tapi iman juga amal soleh ada, tapi dosanya gak kehapus ini. Nah, orang seperti masuk azab dulu. Sampai habis, mati di sana, di neraka. Itu karena dosa-dosanya yang kemudian disiksa dalamnya. Dimasukkan ke dalam nahrul hayat, sungai kehidupan. Lalu tumbuh lagi yang tadinya gosong, yang tadinya tutung. Kemudian tumbuh lagi, kemudian barulah dimasukkan ke dalam surga. Jadi ini menunjukkan betapa banyak umat Islam yang masuk surga. Intinya semua umat Islam pasti masuk surga. Hanya ada yang langsung, ada yang masuk neraka dulu. Pasti masuk surga nanti. Kata Rasulullah, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Gitu kan? Semua umat itu pasti masuk surga kecuali yang enggak mau. Kata para sahabat, "Man aba?" Siapa yang tidak mau itu? Kata beliau, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba." Siapa yang taat kepadaku dia masuk surga. Siapa yang maksiat kepadaku berarti dia yang enggak mau masuk surga. Kelima, bayanu fadilati wa afdaliyati ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini pun menjelaskan keutamaan dan afdaliyah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab di antara 70 ribu orang itu pasti di kalangan sahabat ada di antara Ukasyah tadi. Keenam, fadilatu man wulida fil Islam walam yatalattakh bi syai'in min a'malil jahiliyah. Hadis tadi juga menjelaskan keutamaan orang yang lahir dalam keadaan Islam dan tidak bercampur sedikit pun dengan amalan-amalan jahiliyah. Dua faedah yang barusan, yaitu keutamaan para sahabat Rasul SAW dengan keutamaan orang yang lahir dalam keadaan Islam dan tidak bercampur dengan syirik, ini terkandung dalam ijtihad para sahabat yang dijelaskan dalam hadis tadi. Oh, yang 70 ribu golongan ini adalah orang yang bersahabat terus-terusan dengan Rasulullah SAW. Ini menunjukkan mereka semua sepakat bahwa orang yang bersahabat dengan Rasulullah itu utama sekali, sehingga mereka menduga orang seperti inilah yang akan masuk surga tanpa hisab. Juga yang kedua, pendapat kedua, orang yang mati yang lahir dalam keadaan Islam dan tidak pernah syirik sedikit pun disepakati oleh para sahabat sebagai orang yang paling utama, sehingga diduga inilah yang akan masuk surga tanpa hisab. Ketujuh, jawazul ijtihadi fil mas'alati allati la nassa fiha ila al-wusuli ila al-haq wal 'amali bih. Hadis ini pun menjelaskan bolehnya ijtihad di dalam masalah-masalah yang tidak ada keterangan yang jelas tentang hal itu, sehingga bisa sampai kepada kebenaran dan beramal dengan kebenaran itu. Ini terkandung dari ijtihad para sahabat ketika Rasulullah menjelaskan ada 70 ribu yang masuk surga tanpa hisab, setelah itu beliau tinggalkan para sahabat. Lalu sahabat ijtihad. Ini menunjukkan bolehnya ijtihad bagi orang-orang yang berhak ijtihad. Yaitu yang berhak ijtihad itu yang memenuhi persyaratan ilmunya, bukan orang-orang bodoh, bukan orang-orang yang jahil, bukan orang-orang yang enggak faham tentang Quran Sunnah lalu ijtihad. Adapun para sahabat seluruhnya, pertama mereka adil, yang kedua mereka itu seluruhnya berilmu tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimana tidak berilmu tentang Quran? Quran diturunkan di tengah-tengah mereka. Bagaimana mereka tidak faham Sunnah? Sunnah itu tersaksikan secara langsung oleh mereka. Makanya mereka seluruhnya al-ulama'ul mujtahidun. Mereka ulama'ul mujtahid, makanya ijtihad mereka. Ini menunjukkan bolehnya ijtihad di dalam masalah-masalah yang tidak ada nas tentang masalah tersebut. Kalau kita boleh ijtihad, boleh. Kalau kitanya sudah menjadi ulama mujtahid. Tapi belum ini, jangan dulu kalau belum. Berikutnya, min turuqit ta'lim isaratu mas'alatin wa tarku tullabil ilmi yatabahasuna fiha thumma taujihuhum ila wajhil haqq. Hadis tadi pun menjelaskan salah satu metode mengajar yang di dalam bahasa kita disingkat dengan CBSA, Cul Budak Sina Anteng. Bagaimana caranya isyaratu masalah, mengemukakan masalah. Lalu dibiarkan murid-murid itu membahas masalah itu. Lalu setelah itu barulah dibimbing kepada pendapat yang benar. Kan gitu ya, nih dilemparkan satu masalah. Nih silakan kalian diskusikan. Cul saja, ditinggalkan oleh gurunya. Nanti setelah beberapa lama datang lagi, gimana kesimpulan kalian? Begini-begini, oh salah mestinya begini-begini. Itu ya CBSA teh, Pak Acuk, Cul Budak. Jadi metode mengajar, melemparkan masalah untuk mereka bahas, di akhirnya kita bimbing kepada pendapat yang benar. Jangan dibiarkan, ya terserah kalian lah, apa baiknya itulah yang benar. Tidak begitu, tapi dibimbing. Berikutnya, jawazu su'alil alimi ashabahu wa talamidahu an hadithihim liyanfa'ahum wa yazil al-khilaf bainahum wa illam yukallimuhu fil amr. bolehnya si alim, orang yang berilmu, bertanya kepada sahabat-sahabat dan murid-muridnya tentang apa-apa yang mereka bicarakan, agar hal ini bisa memberikan manfaat kepada mereka dan menghilangkan ikhtilaf di antara mereka. Sekalipun murid-murid ini tidak membicarakan hal ini kepada si alim tadi. Contohnya, Rasul SAW begitu datang lagi bertanya, apa yang sedang kalian bicarakan? Bertanya gitu kan kepada murid-muridnya. Ini menunjukkan bolehnya seorang alim bertanya ke murid-muridnya tentang apa yang mereka bicarakan. Berikutnya, fadlu tawakkuli 'ala Allah Ta'ala wal i'timadi 'alaihi fi daf'i dharrin aw jalbi naf'in. Wa ma 'ada Allah Ta'ala lil mutawakkilina min ajrin wa thawabin. Hadis ini pun menjelaskan keutamaan tawakal kepada Allah dan beriktimad atau bersandar diri kepadanya di dalam menolak madarat atau meraih manfaat, serta menjelaskan pula pahala-pahala yang besar yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bertawakal. Berikutnya, ar-ruqyatu minha masyru'un wa huwa makana bil adiyatil ma'thurati tsabitati 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam wa bil qur'anil karim wa minha ghairu masyru'in wa hiya makana min a'malil jahiliyah والضلالات والشعوذة التي تنافي صحة الإيمان وكمال التوكل. Ruqyah, bahasa kitanya ruqyah itu jampe atau mantra. Mantra ini ada dua, ada yang masyru', masyru' itu yang disyariatkan, yaitu memantrai atau menjampe dengan doa-doa yang ada asarnya, ada contohnya yang sahih dari Nabi SAW atau dengan Al-Quran. Memantrai atau menjampe dengan Al-Quran atau doa-doa yang diajarkanlah Rasul SAW. Itu ruqyah yang masyru'ah, yang disyariatkan. Yang kedua, ruqyah yang tidak disyariatkan. Ini termasuk amalan-amalan jahiliyah dan termasuk kesesatan dan termasuk tipuan yang bisa menafikan sehat atau benarnya iman atau kesempurnaan rasa tawakal. Menafikan tumuh, meniadakan, menolak tawakal, menolak kebenaran iman. Nah, contohnya ini mantra-mantra yang tidak berdasarkan Alkitab dan As-Sunnah dengan bahasa yang kadang-kadang tidak dimengerti oleh manusia. Kalau di daerah Sunda ada yang disebut dengan jangjawokan, jampe-jampe yang tidak terfahami maknanya. Saya tidak ada satupun yang hafal dari jangjawokan ini. Ke berikutnya, tahrimut tasya'um wa taqayyur. Hadis ini pun menjelaskan haramnya tasya'um dan taqayyur. Tasya'um itu melemparkan kesialan karena sesuatu. Pantas hujan gede banget sampai banjir, pantas ada orang yang memandikan kucing. Apa hubungannya kucing mandi sama turunnya hujan? Sampai di musim kemarau yang panjang agar turun hujan, bukannya salat istisqa tapi menenggelamkan kucing ke kolam sampai mati. Pantas ini hujan sampai banjir, ada yang dicukur rupanya. Apa hubungannya yang dicukur sama turunnya hujan? Seperti itu. Juga tatayur. Sama tatayur, melemparkan kesialan kepada burung. Di setiap daerah pasti ada yang namanya tatayur semacam ini. Di daerah Parahyangan ini kalau ada terdengar suara burung sweet uncuing namanya. Apa bahasa Indonesianya? Nggak ada ya, uncuing apa? Oh, itu menunjukkan akan ada yang mati. Oh, ada burung hantu atau apa, burung bebencek namanya, cek cek cek, yang itu suara. Oh, pasti akan ada pencuri. itu termasuk tatayur. Baik meramalkan kesialan ataupun meramalkan kebahagiaan. Ketika ada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dengan sahabat lainnya sedang berkumpul, tiba-tiba lewat burung. Ser. Kata orang-orang, khair, khair gitu. Oh, bagus. Jadi lewatnya burung itu pertanda baik. Kata Ibnu Abbas, tidak ada kebaikan, tidak ada kejelekan dengan lewatnya burung. Itu juga termasuk bukan tafa'ul, bukan sikap optimisme, tapi sejenis tatayur yang dilarang. Atau kalau ke rumah ada kupu-kupu, itu menunjukkan akan kedatangan tamu. Apa hubungannya? Pas kita datang, oh ada kupu-kupu, pantes ini. Dari tadi kupu-kupu ini terbang terus ras, nampaknya akan ada tamu. Kalau ada orang yang ngomong begitu, langsung harus kita ingkari, wajib saat itu juga. Tidak ada hubungan kedatangan saya dengan kupu-kupu ini. Ini kebetulan saja. Kenapa dihubungkan dengan kupu-kupu? Kenapa tidak dihubungkan dengan semut? Tuh ada semut. Oh, semut ini pertanda akan kedatangan tamu. Tuh ada semut pas saya datang. Kenapa nggak dihubungkan ke sana? Oh, itu nggak boleh juga. Ya, maksudnya untuk mengingkari hal tadi, dikiaskan dengan yang lain yang menunjukkan tidak ada hubungan. Tidak boleh tatayur seperti itu. Faedah berikutnya, iqtinamul fursati liqatfi samratil khairi kama fa'ala Ukashah radhiyallahu an indama talaba min Rasul sallallahu alaihi wasallam ayas'ala Allah ayyakuna minhum. Hadis ini pun menjelaskan bolehnya kita memanfaatkan kesempatan untuk memetik buah kebaikan sebagaimana yang dilakukan oleh Ukashah ketika dia meminta kepada Rasul sallam agar berdoa kepada Allah agar dirinya termasuk 70 ribu golongan yang masuk surga itu. Begitu diterangkan itu langsung dia, ya Rasulullah doakan saya agar masuk kelompok mereka. Langsung didoakan. Boleh ijtinabul fursah seperti itu. Faedah terakhir dari hadis ini, fadilatu Ukashah bin Muhsin wa annahu min ahlil jannah wa minhu yatabayyanu anna al-mashhuda lahum bil jannati laisa al-asharatu fahasiba bal yazidun wa innama khassa al-asharah bidhalik li'annahum waradu fi hadithin wahid. Hadis ini pun menjelaskan keutamaan Ukashah bin Muhsin bahwa dia itu termasuk ahli surga pasti tanpa hisab, tanpa azab. Dari sini jelaslah bahwa orang-orang yang disaksikan sebagai ahli surga oleh Rasulullah SAW bukan hanya 10 orang. Memang ada 10 orang yang disaksikan oleh Rasulullah sebagai ahli surga, tapi bukan hanya itu. Itu disebut 10 orang yang disaksikan oleh Rasulullah sebagai ahli surga karena 10 orang ini dijelaskan dalam satu hadis secara sekaligus oleh Rasulullah SAW. Tapi bukan hanya ini satu-satunya. Nah, diantaranya disebutkan di sini Ukashah bin Muhsin pun termasuk orang yang dijamin sebagai ahli surga. Wallahu a'lam. Selesailah sudah pembahasan hadis yang pertama dari bab yakin dan tawakal ini, atau hadis ke-74 dari kitab Riyadhus Shalihin ini. Sebenarnya masih banyak hadis-hadis tentang yakin dan tawakal ini, insya Allah akan kita lanjutkan hari-hari Ahad yang akan datang ya. Saya usulkan dan saya akan usahakan nanti Ikhwan tuh datangnya agak pagi gitu, biar agak banyak gitu ininya pembahasannya. Jangan sampai saya kesini baru ada 2-3 orang. Wah, sebenarnya kalau rekamannya sudah ada saya akan mulai. Tapi karena belum ada ya, belum mulai, begitu datang walaupun masih sedikit kita mulai. Untuk hari ini cukup sampai di sini dan masih ada sisa waktu untuk kita gunakan untuk tanya jawab. Alhamdulillah. Yeah. ada pertanyaan sebelum dijawab pertanyaan ini. Ahwat yang di atas kertasnya enggak jatuh tuh. Coba dijatuhin lagi ya. Masih di pinggir, nember, nyindir atau nomor. Ada pertanyaan, tadi disebutkan salah satu sifat yang dimiliki oleh orang yang masuk surga tanpa hisab itu adalah layarkun, tidak meruqyah. Padahal kita sering diminta untuk meruqyah seseorang yang sakit atau yang kena gangguan jin, yang kena sihir, guna-guna, dan seterusnya. Bagaimana tentang hal itu? Di dalam masalah ini ada banyak penjelasan dari para ulama. Di antaranya sebenarnya Syekh Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan ini di dalam Zadul Ma'ad. Al-Imam Ibnu Hajar juga dalam kitab Fathul Bari. Kata Imam Ibnu Jauzi, beliau katakan, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, lafaz la yarkun ghallat minar rawi. Sami'tu Syekh Al-Islam Ibn Taymiyah yaqulu dhalik, qala wa innamal hadithu humul ladina la yastarkun. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadisnya syadz, baik sanadnya ataupun matannya. Sebab yang benar menurut riwayat Bukhari bukan layarkun tapi layaktawun. Kata Imam Ibnu Qayyim, ucapan layarkun dalam hadis ini salah dari segi rawi, si rawi yang salah. Saya mendengar ini dari Syekhul Islam Ibn Taymiyah yang mengatakan ini. Kata Ibn Taymiyah, wa innamal hadithu humul ladina la yastarkun. Hadis ini hanya menyatakan bahwa orang yang masuk surga tanpa hisab itu orang-orang yang la yastarkun, yang minta, yang tidak minta di ruqyah. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim, wa dzalika li anna haula dakhalul jannata bighairi hisab likamali tauhidihim wa li hadza nafa'anhum al-istiqra wa huwa su'alun nas ay yarquhum wa li hadza qala wa 'ala rabbihim yatawakkalun wa likamali tawakkulihim 'ala rabbihim wa sukunihim ilayhi وثقتهم به ورضاهم عنه وإنزال حوائجهم به لا يسألون الناس شيئا لا رقية ولا غيرها ولا يحصل لهم الطيارة تصدهم عما يقصدونه فإن الطيارة تنقص التوحيد وتضعفه. Kata Ibn Qayyim, yang demikian itu disebabkan mereka masuk surga tanpa hisab karena kesempurnaan tauhid mereka. Oleh karena tauhid mereka demikian sempurna, mereka tidak minta diruqyah, yaitu tidak minta kepada manusia agar manusia meruqyah mereka. Oleh karena itu dikatakan dalam hadis ini, mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kesempurnaan tawakal mereka kepada Allah, karena merasa tenangnya mereka kepada Allah, yakin, percaya, dan ridha kepada Allah, mereka tidak meminta sesuatu pun kepada manusia, baik minta ruqyah atau yang lain-lainnya, sehingga mereka tidak tertimpa kesialan yang menghalangi mereka dari maksud mereka, karena tatayur atau tiara itu mengurangi dan melemahkan tauhid. Lalu kata Syekh Salim Al-Hilali, yang dimaksud dengan kesalahan itu adalah harus dibedakan antara orang yang raqi dan yang mustarqi. Raqi itu yang meruqyah, kalau yang mustarqi yang minta diruqyah. Disebutkan fa innar raqi min maqamil ihsan wal mustarqi min maqami as-su'al. Raqi, orang yang meruqyah itu, orang itu berarti telah berbuat kebaikan, menolong, mengobati orang lain. Sedangkan yang minta diruqyah adalah orang yang meminta ditolong. Dua posisi ini jauh berbeda. Dan orang yang raqi berarti muhsin, berbuat ihsan kepada manusia sehingga tidak terkena dengan ancaman, tidak termasuk golongan yang masuk surga tanpa hisab. Jadi hadis yang diriwayatkan Imam Muslim yang kita bahas ini syad baik sanad maupun matannya. Yang benar ciri yang pertama bukan layarkun tapi layaktuun, yaitu orang-orang yang tidak dikei. Dikei itu di tadi. Tidak dikei, tidak minta diruqyah dan tidak tatayur dan tidak dan mereka bertawakal kepada Allah. Jadi kesimpulannya boleh kita kalau diminta untuk meruqyah dan kita mampu, silakan untuk meruqyah. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum seorang yang menghafal Al-Quran karena mau dites? Dites oleh siapa? Boleh. Dan memang sering para ulama mentes murid-muridnya, ayo hafalkan, nanti dites. Boleh. Nah, kenapa? Agar tidak lupa, agar hafalannya bertambah dan seterusnya. Jika kita yakin doa kita akan dikabulkan, apakah itu tidak termasuk dalam hal sombong? Tidak, kita harus memang harus yakin bahwa doa kita dikabulkan. Jangan sampai yakin bahwa doa kita tidak dikabulkan. Itu salah. Bagaimana cara berbekam? Banyak caranya ya. Tanyakannya kepada ahlinya. Bisa dengan cara disedot dengan mulut dari luka yang ada atau dipatuk ular. Kemudian kita sedot melalui lubang yang dipatuk ular itu. Bisa dengan cara itu. Bisa juga dengan cara lain, umpamanya dengan gelas atau dengan wadah yang tertutup, kemudian kita nyalakan api di dalam gelas itu, lalu kita langsung ketika api masih menyala, kita tutupkan ke arah lubang yang luka. Nanti apinya pasti padam, kemudian oksigen di dalamnya akan terbakar jadi hampa udara atau apa. Lalu dia akan menyedot darah dari tubuh orang itu. Mungkin banyak yang lain yang ini harus ditanyakan kepada ahlinya. Seorang awat safar tanpa mahram untuk bekerja dan menghadiri undangan walimah, bagaimana hukumnya? Kalau safar tanpa mahram untuk apapun walaupun untuk haji tidak boleh, haram, walaupun hajinya sah. Haram, dia berdosa. Apalagi menghadiri undangan walimah walaupun wajib, tetapi harus dengan syarat untuk wanita kalau safar harus disertai mahram. Bolehkah pengantin duduk di kursi khusus yang dihias? Selama tidak ada laki-laki di sana, tidak ada ikhtilat, tidak dipajang di hadapan laki-laki, boleh. Yang diancam di neraka jahanam paling dalam adalah orang munafik amali atau itiqadi. Itiqadi. Innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu berada di rak neraka atau neraka yang paling bawah. Maksudnya hatinya kafir tetapi lahiriahnya menampakkan keislaman. Tapi dia yakin tentang Islam ini salah. Islam ini enggak benar. Tapi karena Islam mayoritas lalu dia lahiriahnya pura-pura Islam, perlu yakin nanti suatu saat kalau ada kesempatan akan saya tusuk ini orang-orang Islam gitu. Ini hakikatnya dia kafir, hakikatnya. Ya. Tetapi lahiriahnya menampakkan keislaman. Nah ini yang akan ada di kerak neraka. Adapun munafik amali, seperti dalam hadis ayatul munafiki salah satu. Tanda-tanda orang munafik itu tiga. Idza haddatsa kadzdzaba. Wa idza tumina wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tanda munafik ini tiga. Kalau bicara dusta, kalau janji ingkar, kalau diamanati khianat. Ini munafik amali. Orang yang seperti ini muslim, tapi karena dalam hatinya yakin Islam ini benar, mengamalkan dan seterusnya. Hanya ada beberapa karakternya yang menyalahi syariat, di antara tiga. Dia muslim tapi muslim yang berdosa besar. Muslim yang berdosa besar ini dianggap munafik amali, tidak boleh diancam kerak neraka loh. Enggak boleh, karena yang namanya kerak neraka untuk kafir i'tiqadi, untuk munafik i'tiqadi. Apakah syukuran rumah baru diperbolehkan syariat? Semua kenikmatan wajib disyukuri, gitu. Ah, rumah baru merupakan nikmat wajib disyukuri. Yang dipertanyakannya harusnya bentuk syukurannya. Selama bentuk syukurannya tidak mengandung maksiat atau kebid'ahan, boleh. Tapi kalau bentuk syukurannya mengandung maksiat atau kebid'ahan, haram, tidak boleh. Yang haram adalah bentuk syukurannya, bukan syukurannya itu sendiri. Tadi dikatakan bahwa setiap muslim akan masuk surga selama ada keimanan walaupun sedikit. Pertanyaan, bagaimana dengan hadis iftiraqul ummah menjadi 73 golongan semua di neraka kecuali satu? Apa tidak bertentangan? Tidak. Hadis ini sering dijelaskan juga bahwa 72 golongan yang masuk neraka itu tidak kekal selama-lamanya di dalam neraka. Mereka masih tetap muslim. Kenapa? Karena dalam hadis dikatakan sataf tariqu hadil ummah. Dalam ayat lain sataf tariqu ummati. Umatku akan berpecah belah. Kalau umatku berarti masih diakui sebagai muslim, hanya muslim yang maksiat, muslim yang bid'ah, ahlul bid'ah, seperti itu. Mereka ke neraka dulu, ke neraka dulu. Tapi setelah habis dosanya karena siksaannya itu, mereka nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Nah, makanya di kalangan para ulama ada yang tidak memasukkan Jahmiyah dan Syiah Ghalat kepada kelompok 72 yang masuk neraka, karena Jahmiyah ini bukan muslim lagi, di luar muslim. Juga Syiah Ghalat itu sudah kafir, di luar muslim. Oleh karena itulah, maka yang dimaksud dengan 72 golongan yang masuk neraka itu maksudnya tidak akan selama-lamanya di neraka. Seperti umpamanya la yadkhulul jannata kuttat umpamanya, atau numam, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi, atau tidak akan masuk surga orang-orang yang mengadu-adu domba. Padahal dia muslim, dia suka seolah melakukan semua kewajiban, meninggalkan hal-hal yang haram yang lainnya, tidak judi, tidak zina, tidak mencuri, tidak mabok, tetapi dia suka ngadu domba atau suka memutuskan silaturahmi. Tapi dikatakan dalam hadis tidak akan masuk surga. Apakah selama-lamanya di neraka? Tidak. Maksudnya dijelaskan oleh para ulama tidak akan masuk surga pertama kali. Artinya masuk neraka dulu. Setelah masuk neraka, habis dosanya dengan siksanya, baru masukkan ke dalam surga. Maksudnya, la yadkhulul jannata awwala marrah, disebut begitu. Tidak akan masuk surga untuk pertama. Tidak akan masuk surga dulu maksudnya. Tidak akan langsung masuk surga, artinya harus ke neraka dulu. Banyak seperti la yadkhul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sedikit dari ketakaburan. Maksudnya tidak akan masuk surga untuk pertama kali. Maksudnya pertama kali dia masuk neraka dulu. Hadis yang semakna dengan itu banyak. Bagaimana cara meluruskan shaf ketika sholat sudah berlangsung karena ada makmum baru yang datang? Apakah harus ditarik? Ya, kalau dia renggang, tarik aja. Tapi jangan ngomong. Dia agak renggang, tarik. Menjauh lagi, tarik lagi. Sampai berapa kali? Tak terbatas. Selama dia merenggang, tarik terus. Kalau dia pindah ke sana, urusan lain. Sebab saya pernah di suatu masjid, pas saya di pinggir sekali, sudah takbir imam, saya juga sudah takbir. Ada orang di pinggir kanan saya, tapi agak jauh, saya tarik. Dia sudah takbir, teh melihat ke saya. Menjauh lagi, takbir lagi. Saya tarik lagi, membatalkan lagi. Sampai 3 kali akhirnya dia pindah ke sebelah sana. Nah, sudah, kalau sudah pindah, biarkan seperti itu. Selain 10 sahabat radhiyallahu anhum dan Ukasyah, apakah ada lagi sahabat yang dikabarkan masuk surga? Banyak. Banyak sekali. Iya, yang apa, yang baiat di bawah pohon. Semua para pahlawan Badar malah disebutkan in apa? If alu masyitu, faqad ghafartu lakum. Silakan kamu lakukan apa saja mau kamu, saya sudah ampunkan dosa-dosa kamu, kata Allah gitu kepada para pahlawan Badar. Gitu. Siapakah pengganti Syekh bin Baz menjadi ketua dewan fatwa? Namanya Syekh Alu Asyikh. Juga buta. Abdul Aziz bin Al-Asy'. Itu dadang pernah berpelukan kemarin waktu haji ke sana, berpelukan katanya. Saya aja belum lihat. Huwa afdal minni fi hadhil qadiyah. Buku-buku sirah apa saja yang baik untuk kami baca dalam terjemahan bahasa Indonesia? Ada Ar-Raqiqul Makhthum sudah diterjemahkan menjadi Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah terbitan Al-Kautsar. Itu bagus. Apakah termasuk ramalan dan dibolehkan menurut syar'i apabila kita tahu tentang psikologi dan kemudian kita menerapkan ilmu psikologi itu untuk dakwah? Ilmu psikologi yang dipelajari di perguruan tinggi di sekitar itu ilmu psikologi sekuler yang banyak merujuk kepada teori-teori hasil pemikiran orang-orang kafir semacam Machiavelli, semacam Sigmund Freud. Itu orang-orang kafir. Makanya analisis mereka adalah analisis yang berbau kekafiran dan bertentangan dengan syariat. Makanya ikhwan ahwat yang sekolah di IKIP, yang belajar tentang psikologi perkembangan anak, psikologi kejiwaan dan yang lain-lainnya, mereka sangat menentang mahat tahfidz Al-Quran lil banin wal banat. Karena itu gak sesuai dengan ilmu psikologi yang mereka inikan. Katanya kalau anak sudah sejak kecil dipisah dari orang tuanya, nanti anak itu akan merasa dibuang, itu akan jelek bagi perkembangan jiwa sang anak. Itu begitu terus. Akhirnya mereka ini mendidik sendiri, barijing teka didik. Karena kita melihat para ulama zaman dulu, kenapa Imam Syafi'i 6 tahun sudah hafal Quran, Imam Ibnu Rushd 6 tahun sudah hafal, Imam ulama-ulama itu masih kecil di bawah 10 tahun sudah hafal Quran, mereka menitipkan ke ulama-ulama. Imam Sufyan As-Sa'uri sejak kecil dititipkan ke ulama, saya kata ibunya yang akan mengusahakan biaya untuk kamu, kamu belajar saya. Lahirlah mereka sebagai ulama-ulama besar. Tapi tidak ada seorang pun di antara mereka, saya sejak waktu kecil dibuang oleh ibu saya. Menjadi ulama-ulama besar karena hal itu. Gitu. Nah, tetapi ditentang oleh ahwat-ahwat yang multazim kepada ilmu psikologi yang mereka dapat di pendidikan di universitasnya, menentang hal itu. Setelah saya ketemu dengan orang seperti itu, dengan suaminya, hei, bandingkan anak kamu dengan anak ini yang ada di tahfidz, akhlaknya, khidmatnya ke orang tua, perasaannya, apalagi kalau hafalannya ya, hafalan Quran dan doa-doa dan yang seperti itu, jangankan dengan anak mereka, dengan bapaknya aja jauh hafalannya, gitu ya. Coba, dari segi apanya ini lebih buruk? Gak bisa apa-apa. Makanya jangan terlalu bersandar kepada teori-teori seperti itu yang umumnya dihasilkan dari pemikiran orang-orang barat yang sekuler. Bila seorang istri sedang dalam masa menyusui anaknya dan dia sedang menderita sakit karena masa kehamilan yang kurang terpelihara disebabkan keterbatasan nafkah yang diberikan suaminya, sedangkan suaminya dalam keadaan lebih dari cukup, sang suami menginginkan istrinya hamil lagi. Para istrinya ingin menyempurnakan daur pemberian ASI kepada anaknya. Akhirnya sang istri hamil lagi dalam keadaan tidak sehat dan anaknya terputus ASI-nya. Si anak jadi sakit-sakitan dan pada saat melahirkan si istri mengalami keadaan yang gawat yang atas izin Allah masih sempat tertolong. Apakah keinginan sang istri untuk A. menyempurnakan pemberian ASI, B. menyembuhkan diri baru hamil lagi tidak termasuk perbuatan tidak taat kepada suami? Ya, pertama bahwa hamil atau tidaknya pada hakikatnya ini qadarullah juga, takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak mentakdirkan, tidak akan hamil. Walaupun berusaha umpama dengan azal. Makanya Rasulullah SAW kalau Allah mentakdirkan dia punya anak, dia tidak akan kuat melakukan azal, akhirnya menumpahkan spermanya di rahim istrinya. Menyempurnakan pemberian ASI tidaklah bertentangan dengan dan keinginan apa hamil istrinya itu sebenarnya memang bisa diusahakan dengan ikhtiar lahiriah, akan tetapi pada akhirnya dikembalikan juga kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini tergantung begini. Konsultasilah kepada dokter. Apakah memang sakit-sakitannya itu karena itu atau karena hal lain kemudian dituduhkan ke sana. Gitu. Hanya karena dia enggak ingin capek mengurus anak yang masih kecil-kecil, akhirnya tersugesti dia ketika hamil lagi sakit-sakitan karena tidak ridho. Secara psikologis dia ini tidak rela dengan hamil lagi. Akhirnya sakit-sakitan, bisa saja begitu. Yang pada asalnya belum tentu disebabkan kehamilannya. Jadi konsultasilah. Kalau sekedar hanya sakit yang tidak parah dan tidak gawat, maka tidak boleh menolak untuk hamil kembali. Tetapi kalau menurut pemeriksaan dokter, ini kalau hamil lagi gawat, bisa ada salah satu yang beresiko, atau ibunya atau anaknya atau dua-duanya. Nah baru kalau begitu wajib berupaya untuk tidak dulu hamil. Kalau memang menurut analisa dokter itu gawat kalau hamil lagi. Nah seperti itu. Tapi kalau dugaan itu hanya karena lahir dari keengganan istri untuk hamil, ini tidak boleh dijadikan pegangan. Jadi konsultasilah dulu ke dokter tentang semua ini. Kalau semua itu kata dokter, iya gawat nih kalau hamil lagi, bisa parah ibunya, anaknya atau dua-duanya, maka boleh ditunda kehamilan itu dengan cara yang dibolehkan menurut syar'i. Jadi kembalikanlah ini kepada ahlinya, dokter dalam hal ini. Silakan dikonsultasikan ya.